Aku sini nih. Udah aku toh. Ya, siapa ini? Siapa? Ya teman-teman. Sepanjang kita nyanyi semuanya. Putar senar panas terik sang mentari. Siapa? Biar konsernya yang suka tangannya di atas semua. Telanjang, enak. Wah, anget, asles uyo. Sangat cerik, migat. Kalinya tercemar. Aku tolongi. Kalinya tercemar. Kalian langsung kabeh iki, Dul. Hei. Oi. Balik kita, maju ke caranya. Lah emang dulu pacar mau tak suruh balikan? Iya, aku nyolong mau. Ora, baik kono kocok-kocok. Ora aku tuh. Ora. Ora nek kono. Pancen nasu. Ada timbunnya, kan hangat banget kayak gini. Ya toh. Balikin bajuku. Tak bedil lo kamu. Kasih tahu ya. Aku enggak ngambil bajumu. Sekarang capek, pengen tidur. Kamu menang dulu ya. Rewet bae. Turu kok ya gonggo pistol. Monggo nek jeblos malah nembak kowe dhewe mah modar. Urusanku to. Prewet wae. Cukup malam. Oh, yang lain tidur. Saiki bengi iki jatah ice class. Wes wudu kon rondo. Ira, setuju enggak? Sip kan? Bisa gitu. Kemarin harus dah aku. Kemarin aku, sekarang aku. Kalian tuh semena-mena ya lama-lama sama aku. Pokoknya yang lainnya ngantuk. Aisles jaga malam sambil mikirin kok bisa celana sama bajunya hilang. Siapa tahu pas jaga malam bajunya ketemu ya toh? Benar. Aduh. Gak mau pusing mikirin Aisles. Dah, ngantuk capek mendingan tidur yuk. Wah, yuk. Istirahat yuk. Aisles jaga malam ya, siapa tahu celananya balik. Ya. Daripada berisik semuanya. Sip. Mending tidur ini aja. Pokoknya kalau sampai ketahuan siapa yang nyuri, kalau cowok sing tak antemi pokoknya. Tapi kalau cewek ya tak tentu lah. Apa we? Kucing apa maling? Oh, asu we. apa sih? Cari ini aja ke sana. Eh, bangun, bangun, bangun. Lah, sudah aku enggak? Bedil. Bedil apa dah? Bedil kok, bedil. Kamu lah. Oh, ini pasti. Ada bedil gak? Bedilku, bedilku. Tandil. Bedil. Tadi taruh mana? Aduh, kepala pelin nanya. Aduh. Ada bedilku gak? Nih. Oh, ini pasti. Pistolku mana? Kestol. Kestol. Kemarin dibawa S-Lash buat nyembak Yodoh. Ah, ke sini. Mana? Ya. Eh, Godro. Apa bisa ditandot ya? Eh, balik ke bedelku. Jelok apa toh? Oh, bedelku toh? Jelok apa? Gak tahu aku. Ah, masih mungkin. Ya, ya, ya. Pancen nasu, tumil damu, orang pantas ditiru. Jep orang ngomong, barangnya uang, kuih jenangnya nyolong. Pancen nasu, rodo meleng, tapi raja lemaleng. Senakan kepepet, tipis yang jompet, aku raja lem nyopet. Balikin baju-bajuku, please ya. Nih, kelihatan kayak gini, malu. No, no, no. Wong kelangan, akhirnya remuk tenang. Urip berakaruan, iso edan. Singra bener, malah dadi kepinger. Takon bro, uang primer. Muter, muter, muter, muter, muter. Kamu itu gila atau gimana? Yang ngomong sama apa kamu itu? Gila apa kok ini? Maling HP, kalau di sate maling duit, duit negara neraka. Maling aman, maling hati bisa tertanggi. Raiso dulu nyopo wae, kelingan aku pancen nasu. Cepat ya, diberesin ya, kita pergi dari sini. Cepat diberesin, diberesin, diberesin. Horor ini. Aku panik. Sesa. Ayo diberi. Putri! Kamu di mana? Aku di sini. Putri! Jangan pergi. Putri! Kamu di mana sih? Putri, rumput terus, batu-batu lagi, kayak punya rumah aja. Kamu kok kabur terus sih? Kok kasihan sama aku ya, dinginan kayak gini. Nih lihat badanku, jadi hitam, dinginan, panasan, hujan, panas. Gak pakai baju, kayak tarsan aja. Ayolah, please balikin. Aku gak mau kembalikan, nanti kamu kabur. Aduh, bukan masalah kabur, ini... Aku masuk angin loh. Kamu tuh lebih bagus kayak gitu. Helm kamu lebih kelihatan gede. Emang udah gede kalau ini. Ya. Oke. Okay. Aku bakal kembalikan baju kamu, tapi dengan syarat kamu harus nikahin aku. Waduh. Iya deh ya. Oke okay, oke. Okay. Saya bersedia menjadi pasangan hidupmu dalam suka dan duka. Saya juga bersedia menjadi pasangan hidupmu dalam suka dan duka. Bajuku mana? Kamtis Army! Tunggu! Asuh!